Selanjutnya, teman-teman kita adalah Al-Asmaul Khamsah. Mu'allim rahimahullah, yakni Imam Hafiz Haj Ibnu Az-Zuhrun rahimahullah adalah pengikut mazhab Kufah dalam bab nahwu, sehingga menyebut dengan al-af'alul ka al-asmaul khamsah, al-asmaul khamsah. Beda dengan ahli nahwu Basra. Ahli nahwu Basra, di antara yang ikut ahli nahwu Basra ialah Ibnu Malik dalam tauqiyahnya. Mereka menambahkan satu kalimat, yakni hanuka, sehingga istilah al-asmaul khamsah bagi ahli nahwu Basra menjadi al-asmaus sittah. Karena jumlah anggotanya 6. Kalau al-asmaul khamsah anggotanya cuma 5. Abuka, Amuki, Buka, dan Dumari. Kalau ahli nahwu Basra terpendapat anggotanya 6. Sehingga istilahnya ialah al-asmaul sittah. 5 yang disebutkan tadi ditambah dengan yang ke-6. Hanuka. Oleh karena kita mengkaji nahwu al-ajurumiyah yang penyusunnya bermadzhab Kufah, maka di sini kita hanya mengkaji 5 saja dengan istilah al-asmaul khamsah. Kalau ditanya apa itu al-asmaul khamsah, al-jawab, al-asmaul khamsah itu ialah abuka wa akuka wa hamuki wa abuka wa dumari. Langsung al-asmaul khamsah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini ialah 5 isim. Kalau ditanya apa itu 5 isim, langsung jawab abuka wa akuka wa hamuki wa abuka wa dumari. Jadi jangan terpengaruh, ya. Langsung jawab. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan alat korpusan, jawab abuka wa hamuki wa abuka wa dumari. Adapun ikram al-asma'ul khamsah ialah ketika rafa' menggunakan al-waw, ketika nasab menggunakan tanda al-alif, ketika khafat menggunakan tanda al-ya. Dicontohkan ketika rafa jaa abuka wa hamuki wa abuka wa dumari. Contohnya nasab inna abaka wa akhaka wa hamaka wa baka wa za malin qa'imuna. Satu saja contohnya, ya. Ketika khafat menggunakan tanda ya. Maratu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa fi mali. Ya. Baik, sejelas sikapnya, jelas pula contohnya. Permasalahannya, kita melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab berbahasa Arab, ada yang sepatutnya termasuk al-asma'ul khamsah. Tapi ketika rafa tidak menggunakan waw, ketika nasab tidak menggunakan alif, ketika khafa tidak menggunakan ya. Contoh, kalau kalian dalam Al-Qur'an aba'ukum wa abna'ukum seterusnya ayat aba'ukum sama kalian itu rafa'nya pakai dhamma, padahal aba'un itu jamak dari akun. Mengapa tidak diikutkan i'rab al-asma'ul khamsah padahal merupakan bentuk jamak dari akun, sedangkan akun ialah salah satu anggota al-asmaul khamsah. Ini berarti ada sesuatu yang harus dikaji lebih jauh, ya. Juga dalam contoh yang lain, sebutkan lalu abun jamil, dia punya bapak yang ganteng. Abun pakai doma ketika apa? Tidak pakai wow, padahal termasuk anggota al-asma'ul khamsah yang ketika bapak menggunakan ada apa ini? Ternyata setelah kita pelajari, kita teliti dengan seksama al-asma'ul khamsah itu baru bisa menggunakan i'rab yang resmi. Rafa menggunakan wawu, fathah menggunakan nasab menggunakan alif, khafah menggunakan ya, na'am. Itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa mendapatkan i'rab resmi al-asma'ul khamsah. Terserah mau pakai apa tanda i'rabnya, yang penting tidak boleh menggunakan tanda i'rab resmi al-asma'ul khamsah. Sehingga membahas kita berikutnya jalan syarat-syarat untuk bisa, dan syarat-syarat al-asma'ul khamsah untuk bisa mendapatkan i'rab resmi rafa pakai wawu, nasab pakai alif, khobar pakai ya. Apa itu syarat-syaratnya? Ini biasanya masuk imtihan, ya. Jadi tolong perhatikan seperti ini, ya. Syarat-syarat al-asma'ul khamsah menggunakan i'rab resmi. Apa pakai wawu, nasab pakai fathah, pakai alif, khamsah pakai ya, na'am. Saat yang pertama. Terbentuk mufrad. Terbentuk mufrad. Abun itu mufrad. Kalau abaun, jamak. Berarti kalau yang jamak-jamak itu tidak boleh menggunakan i'rab rasmi al-asmaul khamsah. Jamak dari anggota al-asmaul khamsah tidak mengikuti i'rab al-asmaul khamsah yang rasmi. Karena syarat yang pertama harus mufrad. Anggota al-asmaul khamsah yang ingin mendapatkan i'rab rasmi harus mufrad. Yang pertama harus mufrad. Tak tidak boleh mutana, tak boleh jamak. Kalau nekat mutana dan nekat jamak, ya sudah. Yang nekat sama isim mutana, ya sudah. Irab ikut mutana. Yang nekat jamak, ya sudah. Kamu ikut irabnya jamak. Yang penting jangan ikut irab atas orang sayangnya. Ya. Nah, harus mufrad. Yang kedua. Tidak ditasghir. Tidak ditasghir, ya. Dalam kurung tidak diikutkan warna ailun. Tafsir pada itu. Kita tidak segera dalam kurung tidak diikutkan warna ailun. Dan kedua tidak di tasghir dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Jangan sampai salah nulis ya. Tidak itu ditulis ya, tidak penting. Tidak di tasghir dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Kalau coba-coba menggunakan wazan fu'ailun atau di tasghir, maka tidak boleh mengikuti ikhob resmi al-asmaul. Apun menjadi ubayun. Ubayun. Ubayun. Ya. Ubayun itu bapak kecil. Nah. Bapaknya pendek. Atau bapak tersayang. Ya. Ja'a Ubayyun. Ra'aytu Ubayyan. Mertu bi Ubayyin. Sudah tidak menggunakan i'rab rasmi al-asma'ul khamsah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Na'am mufrad dia. Memenuhi syarat yang pertama. Tapi yang kedua dia tidak mau mengikuti aturan. Harus yang tidak mengikuti wazan fa'ilun. Atau tidak ditafsir. Dia malah mengikuti wazan Ku'ailun alias ditafsir. Maka ya sudah, tak boleh ikut i'rab rasmi al-asma'ul khamsah. Ya. Syarat yang ketiga. Syaratnya banyak juga ya. Nah. Ya, begitulah. Harus mudhaf. Harus mudhaf. Harus mudhaf. Mudhaf dalam kurung disandarkan pada kalimat yang lain. mudhof itu disadarkan pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sadaran namanya mudhof ilaih. Ini di atas. Ini mudhof yang di bawah mudhof ilaih. Karena tiap tanda ini berarti yang dijadikan sadaran mudhof ilaih, yang tanda yang mudhof. Ya, contohnya aku ka, dia tanda kepada domir ka, ya kan? Nah, berarti ka yang dipakai sandaran, namanya mudhaf ilaih. Abu Jabir, mudhaf tanda kepada Jabir, dari Jabir mudhaf ilaih, karena dipakai sandaran. Paham ya? Kalau kalian bersandar ke tembok, nanti kalian itu mudhaf, temboknya itu mudhaf ilaih. Paham? Baik, Abdullah, Abdul bagi mudhaf, Abdul Jalalah, mudhaf ilaih. Karena Abdul bersandar kepada Abdul Jalalah. Abdul Jalalah dipakai sandaran, berarti mudhaf ilaih. Atas nol khamsah, kalau ingin mengikuti irab rasmi, harus mudhaf, harus mudhaf, bukan mudhaf ilaih ya, harus mudhaf. Kalau jadi mudhaf ilaih tidak menjamin dia bisa mengikuti irab al-asmaul husna. Harus mudhaf, lain mudhaf, lain mudhaf ilaih. Syarat yang ketiga ini dia harus mudhaf. Apa mudhaf? Bersandar pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sadaran namanya mudhaf ilaih, bukan syarat al-asmaul khamsah. Kalau mudhaf ilaih ya, syaratnya mudhaf ya. Kalau enggak mau mudhaf, dia mufrad, na'am, tidak bisa sihir, yakni kita ikut wazan fu'ailun, na'am, tapi enggak mau mudhaf, ya sudah, singkirkan dia. Jangan diikutkan sikap rasmi al-asmaul khamsah. Seperti lahu akhun. Kabir. Inna akhun lahu kabir. Meratu di akhir lahu. Nah. Tidak pakai sikap al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena enggak mau mudhaf. Ampun akhun itu enggak mudhaf ya. Walaupun dia mufrad, walaupun dia tidak ikut wazan fa'ilun, dia tidak tafsir, tapi dia tidak mau mudhaf. Dia sudah tadi tidak bisa. Yang keempat, tidak mudhaf pada ya mutakallim, tidak mudhaf kepada ya mutakallim, ya ul mutakallim, tidak mudhaf pada ya mutakallim. Katanya tadi kan harus mudhaf. Apakah sembarang standar ke kalimat yang lain? Ternyata syaratnya tepat. Silakan. Mau bersandar ke kalimat apapun, yang penting tidak bersandar pada ya mutakallim. Kalau nekat bersandar pada yang mutakallim, ya isyaratnya muqaddarah lil munasabah. Ja'a abi. Ra'aitu abi. Maratu Abi Mukaddar di munasabah untuk menyesuaikan dengan keinginan ya mutakallim. Nah, tidak menggunakan irab al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia memang mudhaf, tapi mudhaf kepada ya mutakallim, padahal sudah dilarang tidak boleh mudhaf kepada ya mutakallim. Boleh mudhaf kepada siapapun, tapi jangan kali-kali mudhaf kepada ya mutakallim. Karena yang tetap karim itu enam kolam kolam sih enam kuat dalam memegang adatnya apa kalimat sebelumnya huruf-huruf sebelumnya itu harus kasroh kalau tak mau jangan ikut. Sementara alas kol kota hidupnya nampak pakai wawu, nampak pakai alif, nampak pakai iya. Nah kalau dipaksa sama yang mutakalim harus kasroh. Ya, secara otomatis semua program alas kol kota batal. Daripada batal cari pasangan yang lain saja, nah tinggalkan yang mutakalim. Rangkong itu yang mutakalim ini mengkolon. Dalam masalah ini ya, dia memang ingin enaknya sendiri. Nah, maka ada syarat yang keempat, tidak boleh putus pada ya silakan di. Apa tadi syaratnya yang pertama? Syarat yang kedua, tidak bisa dia kalian. Jangan kesal, fu. Salah karokat, salah. Ya, terus. Harus mudah. Kemudian, tidak mudah. Pasangan. Tidak mudah. Kepada yang. Nah, karena perpasangan belum tentu mudah. Barang. Ya. Berpasangan berbentuk dia apa ini? Mudah. Ya kan? Nah. Baik. Apa saja tadi? Alat kol kol itu? Abuka. Abuka. Amuki. Abuka. Dan rumah ini. Semuanya harus memenuhi empat syarat ini. Dan untuk anggota tertentu ada syarat tambahan. Boleh untuk anggota tertentu. Semua anggota tertentu harus memenuhi empat syarat tadi. Semuanya dipenuhi, enggak boleh dipilih-pilih. Semuanya dipenuhi. Untuk anggota al-asqol kumsal tertentu ada tambahan syarat berikutnya. Semua anggota al-asqol kumsal harus memenuhi empat syarat tersebut. Selanjutnya, untuk sebagian anggota, untuk sebagian anggota ada syarat tambahan. Sudah dikasih empat, kasih tambahan, tapi sebagian anggota, ya. Nah. Untuk sebagian anggota ada syarat tambahan. Jadi kata-kata tambahan di samping memenuhi empat syarat tadi, ditambah syarat ini khusus untuk sebagian anggota, ya. Nah, untuk buka, tidak boleh menggunakan mim. Huruf akhirnya tidak boleh menggunakan mim. Tahu mim ya? Ya mim. Buka itu kan asalnya pamun, mulus. Ada mimnya kan? Nah, kalau mau jadi anggota al-asmaul husna sampai empat syarat tadi dipenuhi, ada syarat tambahannya. Mimnya buang. Jadi buka, nggak boleh pamukan, ya, minyak dibuang. Tapi kalau nggak mau membuang minyak, ya sudah, nggak boleh mengikuti irab alas maul khamsah sekalipun empat syarat tadi dipenuhi. Sekalipun empat syarat yang sebutnya tadi dipenuhi, tapi kalau syarat tambahannya ini dilanggar, yakni tidak boleh menggunakan huruf mim akhirnya tadi pada akhirnya, tapi dia masih nekat menggunakan mim pada akhirnya, maka ya sudah, i'rabnya tidak menggunakan i'rab ala sawal khamsah. Ya, seperti contoh nazartu ila famin hasan, aku melihat mulut yang bagus. Fam hafamin hasanin, ya kan, tidak famin, ya tanda apa ini famin, hada famun hasanin, ini jalan mulut yang bagus. I'rabnya sudah tidak menggunakan apa ini? Alasul khamsah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tambahan, yakni membuat mim pada akhir kalimat itu. Ya. Jadi syarat tambahan untuk fubah ialah membuat mim yang biasa nempel pada huruf akhir kalimat itu. Ya. Nah, untuk do, harus mengandung arti pemilik sahibun. Sahibun, mengandung arti sahibun dalam huruf pemilik. Dan yang kedua, harus mudhaf pada isim jenis. Dalam kurung, yakni isim dhohir bukan sifat. Isim dhohir yang bukan sifat. Isim jenis itu isim dohir yang bukan sifat. Harus mudhaf pada isim jenis, ismu jinsin. Yakni isim dohir yang bukan sifat. Ngerti? Isim dohir itu bukan isim dohir, ya. Nah, bukan sifat, jadi bukan sifatnya yang paling mampu. Contohnya, kalau yang itu, ya, dari sifat yang sifat, imun, apalagi, jalisur, namanya isim dohir sifat, bukan isim jenis ini namanya. Ya, tak boleh itu musuh sama kalimat kayak ginian, ya. Nah, ia tidak boleh mudhaf pada sembarang mudhaf, ya, pada sembarang. Dan harus mudhaf pada isim jenis. Kalau kurung, kalau kurung itu penjelasan, jenis ya. Yakni, rupa isim dhohir yang bukan sifat. Kalau yang dhohir tapi sifat, tak boleh. Dhohir yang bukan sifat seperti apa? Ilmun. Lagi, malun, harta. Kan dohir semua. Simtohir bukan simtomir. Kan bukan sifat. Lagi, ilmun, malun, aitun, alamun. Hah? Lagi? Kitab. Lagi? Kitab. Lagi dan lain-lain dan cukup dan lain-lain saja. Tapi itu samping harus memenuhi empat syarat yang resmi ditambah dengan dua syarat. Yang pertama mengandung arti sahib, yakni pemilik. Yang kedua mudhaf pada isim jenis, yakni isim dhahir yang bukan sifat. Dan kalau nekat, enggak boleh. Kalau melanggar syarat tambahan ini, enggak boleh. Itu menggunakan i'rab resmi al-asma'ul khamsah. Kesimpulannya, abuka empat syarat. Akuka empat syarat. Hamuki empat syarat. Buka lima syarat. Zubalik enam syarat. Itu saja, kalau enak ya. Nah, atau simpelnya semuanya harus melimpah syarat. Untuk fu kita baca syarat harus meninggalkan mim pada harim akhirnya. Untuk zu kita baca syarat harus mengandung arti sahib dan pemilik. Yang kedua mudah pada isim jenis. Apa isim jenis? Isim dhamir yang bukan sifat, semisal babun, bayun, kitabun, kolamun, nalun, kesipun. Du, babin, du, kitabin, du, kolamin, du, baisin, du, malin, du, ilmin, du, du, du, yang lain. Nah, kalau sampai kalau du, koim, du, jalin, du, mahmud, tak boleh. Tak boleh, ya? Karena ini semuanya isim dhamir, tapi sifat, sehingga tidak boleh, ya? Nah, tidak boleh untuk sandaran itu, ya? Nah, kalau begitu, ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau ditanya apa al-asqal kita, jawabannya? Buka, buka, kamu kini buka rumah. Apa sih kamunya alat perbesar? Apa pakai? Kamu nak pakai? Kamu pakai? Apa tanda saat alat perbesar mengikuti iram itu? Atau bukan? Tidak bisa sebagian, kita ikut wazan suhailun. Yang ketiga? Al-Qa'ala. Yang keempat? Al-Qa'ala. Nah, untuk sebagian anggota ada tambahan syarat. Fu kita baca syarat, yakni apa? Tidak menggunakan mim yang biasa menempel di kalimat akhirnya, ya. Jadi, tidak menggunakan mim yang biasa menempel pada akhir kalimat itu. Kalau itu, dapat dua syarat. Mengandung arti? Apa baik? Kedua? Apa itu jenis? Simbol yang bukan sifat. Jadi kalau kita memenuhi semuanya, dia sekalipun bagian dari anggota al-asma'ul husna, tapi tidak boleh mengikuti i'rab al-asma'ul husna. Jadi al-asma'ul husna ini disampaikan anggotanya jelas, aturannya juga jelas. Kalau yang itu kayaknya mirip jadi anggota, tapi tidak mengikuti aturan, maka bukan al-asma'ul husna. Sehingga ditanya al-asma'ul husna itu langsung disebutkan abuka, abuka, abuji, buka, wal kemari, tak boleh apun, apun, hamun, bu. Boleh kalian kalau tanya apa al-asma'ul husna, aku jawab abun, ahun, hamun, tak boleh. Layak jurus. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh persahabatan. Makanya kalau jawabnya benar. Ada pertanyaan? Sebenarnya, insya Allah gak ada ya. Gampang kan? Nah, gue itu paling gampang. Ya, nah. Paling gampang. Di antara pelajaran yang ada itu paling gampang. Nah, ya kan? Ya. Amir, gampang kan? Alhamdulillah. Gampang. Saya belum sempat lihat hasilnya kemarin. Ya, saya tunda. Ya, coba Pak nilai kemarin belum sempat. Di hari-hari memang anak lagi sibuk. Ya, kesiapan. Kira-kira rumah. Ya. Ya, mungkin nanti hari Sabtu Ahad ini ada perubahan jadwal sementara. Anak mungkin tidak bisa ngajar sementara. Ya, ada keperluan dua orang. Ya, ya harus segera selesaikan. Nah, berapa? Jadi insyaallah. Ada perkara al-mahun nasahi, wah pembahasannya lebih panjang daripada al-asmaul khamsah. Rasa-rasanya tidak cukup. Al-asmaul khamsah saja memakan waktu 45 menit. Apalagi al-mahun nasahi, ya pembahasannya lebih panjang. Menurut logika, lebih baik 45 menit, paling tidak 1 jam. Kalau sekarang, sisa waktunya tinggal 15 menit, tapi terpotong di tengah jalan. Kurang nyaman, ya. Nah, untuk itu kita sampaikan besok saja. Insya Allah. Wadah, nama, barang-barang. Ikan mendadak harus siap. Saya memang biasa kayak gitu ya. Bukan seolah ke depan ikan, harus langsung saja. Dan saya tidak biasa ngasih PR ya. PR-nya ya merosak sendiri. Nah, kami karena saya tahu hanya selain cara. Kalau semuanya ngasih PR, pusing. Ya. Nah. Nah, namun saya sekarang berpikir. Yang belum hafalan siapa? Katakan. Atau belum? Hafalan di kerap. Hah? Atau belum maju? Belum maju? Belum. Muhammad juga belum maju. Ya, sekarang maju ya. Nah, ada kesempatan kan? Tes, tes. Wira ganteng, wira ganteng.